Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dari kata faridah yang maknanya mafrudah, ay muqaddar. Taib, secara definisinya faraid adalah al-ilmu biqismatil mawarith baina mustahiqqiha. Faraid adalah ilmu tentang pembagian waris antara orang-orang yang berhak. Pembagian waris di antara orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Itu makna faraid, ilmu waris. Wal aslu fiha al-kitab. Hukum dasarnya masalah pembagian waris adalah dari Al-Qur'an, yaitu kalimat yusikumullahu fi auladikum, diwasiatkan kepada kalian tentang anak turunan kalian, bahwa terus disebutkan bagian-bagiannya masing-masing. Di dalam As-Sunnah juga ada dalil tentang hukum waris, yaitu hadis Ibn Abbas yang akan datang nanti. Hadis Ibn Abbas yang akan datang nanti, yaitu al-hiqul faraid fi ahlina fi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dakar fali awla rajulin dakar. Apa dari mana faraid? Ilmu waris. Apa makna kalimatnya atau makna lughah secara bahasa? Ketentuan-ketentuan. Ini mafrudhah, yang sudah ditentukan. Berarti kalau yang sudah ditentukan hanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis dari ketentuan-ketentuan. Contoh bahwa ibu mendapatkan 1/4 atau 1/8, bahwa bapak mendapatkan istri mendapatkan 1/4 atau 1/8, suami mendapatkan 1/2 atau 1/4. Kalau ada anak dan tidak ada anak, ada anak dan tidak ada anak, semua ditentukan selesai. Maka perhatikanlah, inilah yang faridhah, inilah yang dikatakan faraid. Adapun yang tersisa, istilahnya bukan faraid. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan al-fiqhul faraid. Berikanlah faridah yang sudah tertentu ini li ahliha. Maka cara bagi waris adalah apa yang ada dalam Quran dulu. Kamu istri karena tidak punya anak, maka kamu 1/4. Kamu bapak ya, berarti 1/6. Kamu anak, maka selesai yang fardu-fardunya yang sudah tentukan di sini, baru kemudian fama baqiya, apa yang tersisa fali aula rajulin dakar, maka untuk yang tersisa yang paling dekat dengan mayit dari laki-laki, maka itulah yang berhak mendapatkan. Jadi setelah dibagi, ini 1/6, ini 1/4, ini 1/2 dan seterusnya, ada sisa, ada baqiyah. Maka untuk siapa? Untuk awla rajulin dakar, orang terdekat yang laki-laki. Terdekat dengan siapa? Dengan si mayit. Dengan si mayit yang sudah ada di keranda. Hah? Siapa? Anaknya ini terdekat, berikan pada anaknya. Anaknya tidak ada, adanya bapak, berikan bapaknya. Aula rajulin dakar. Kalau bapak dan anak ada, bagaimana? Kasihkan siapa? Bapaknya sudah ditentukan dalam faridah, iya kan? Wali abi, wali ummi. Bapaknya dapat sekian sudah, kasih dia. faridahnya, berarti sisanya tinggal anak. Fali aula rajulin dzakar. Naam. Kembali kepada kitab. Berarti dalilnya dari kitab was sunnah. Walamma kanatil amwal wa qismatuha mahqul ahma'i, dan karena masalah harta dan masalah pembagiannya mahqul atma', sering menjadi keinginan banyak orang. Ya rata-rata suka kan namanya harta. Tiba-tiba dapat uang 1 miliar, dia pasti akan sangat senang dan sangat ingin. Saya dapat berapa? Saya dapat berapa? Wa kana al-mirat fi mu'dham al-ahyan li du'afa wa qasirin. Seringkali pula miras itu sering terjadi justru untuk orang-orang yang lemah. Al-qasirin, yang terbatas, tidak mampu untuk melawan, tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk menuntut. Kasihan kan? Kalau saja tidak ada ilmu waris, seseorang meninggal, meninggalkan harta sekian banyaknya, siapa yang akan mengambilnya? Anaknya banyak, bapaknya ada, pamannya ada. Walaupun paman gak berkait sesungguhnya, tetapi seringkali itu punya saudara saya, punya adik saya, punya kakak saya, karena paman merasa adiknya dia atau pamannya si mayit. Dirampas semua hartanya. Anaknya masih kecil-kecil, takut sama pamannya. Ini yang sering terjadi. Maaf, memang begitulah kenyataannya. Urusan harta mesti berebut. Walaupun mereka masya Allah muslimin, kenal akhirat, kenal surga, kenal neraka, tapi begitu melihat harta lupa. Gak bisa, saya harus paling banyak. Akhirnya ada orang-orang yang terzalimi, sehingga Allah menurunkan wahyunya khusus masalah pembagian. Karena seringkali terjadi keributan seperti itu, maka Allah membela yang lemah. Berikan untuk pulang sekian, berikan untuk bapak sekian. Kamu paman tidak mendapatkan, karena ada anak laki-laki, karena ada turunan, karena ada, maka mereka mahjub. Dijelaskan dalam Quran semuanya, masya Allah. Maka anak-anak yang tadi masih kecil, ada yang masih bayi, ada yang masih sekolah SD, ternyata tidak terdolimi. Begitu dewasa, ini harta dari bapakmu. Kamu mendapatkan warisan 300 juta. Ini kamu mendapatkan warisan 1 M. Berapa 1 M? 1000 juta. 1000 juta. Kurnia itu keadilan namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tawalla kismataha. Allah langsung yang membaginya. Allah langsung yang membagikannya. Binafsihi, dengan ketentuannya sendiri di dalam kitabnya yang jelas. Kitabihi mubayyina, mufassalah, Allah rincikan. Hatta la yakuna fiha majalun lil ara'i wal ahwa, hingga tidak ada lagi pendapat-pendapat, tidak ada lagi hawa nafsu, enggak ada lagi tipu menipu, enggak ada lagi rebut-berebut, enggak ada. Wa sawwaha bainal waratsa 'ala muqtadil 'adl, Allah bagikan sesuai dengan keadilan. Wal maslahah, sesuai dengan maslahat. Wal manfaah, sesuai dengan manfaat. Allati ya'lamuha, yang Allah Maha tahu. Kenapa Allah katakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagikan untuk anak-anak laki-laki dan perempuan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Kenapa kok enggak diratakan saja? Allah Maha tahu tentang keadilan. Allah Maha tahu tentang manfaat. Allah Maha tahu tentang manfaat buat laki-laki seberapa, buat perempuan seberapa. Allah Maha tahu hajat, hajatnya laki-laki seberapa, hajatnya perempuan seberapa. Allah Maha tahu manfaat. Allah Maha tahu semuanya, segala sisinya. Maslahatnya apa untuk laki-laki, maslahatnya apa buat perempuan, Allah Maha tahu. Sehingga kita jangan sok tahu, jangan menentang apa yang sudah Allah putuskan. Wa asyara ilaiha biqaulihi ta'ala, maka Allah isyaratkan dengan ucapannya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih dekat kekerabatannya. Kalian tidak tahu mana yang lebih dekat kekerabatannya dan mana yang lebih bermanfaat. Fahadihi kismatun adilah. Maka pembagian Allah adalah pembagian yang paling adilnya, mubayyinah, yang paling jelasnya, ala muqtabal masalihil ammah, sesuai dengan maslahat secara umum. Wal isyara ila syai'in mimma fahima minal adl, dan ada isyarat dari Allah sedikit tentang apa yang dipahami dari keadilan. Baik. Yang ketiga adalah al-qiyas. Apa yang pertama tadi? Kitabullah. Aslul mawarid atau aslul faraid, hukum dasarnya dari ilmu waris adalah Al-Quran, kemudian Sunnah. Kemudian yang ketiga, Al-Qiyas. Yakhruju bina an mawdu'il kitab wa yutiluhu alayna. Tetapi Al-Qiyas akan mengeluarkan dari pembahasan kita terhadap Quran dan Sunnah terlalu panjang, akhirnya akan bertele-tele. Wa yutiluhu alayna. Maka tidak perlu dibahas. Karena qiyas itu biasanya qiyas akli. Kalau bapak ini tidak ada, siapa yang menggantikan anak? Maka kalau bapak ini punya harta kemudian mati, siapa yang memilikinya? Ya anak. Itu namanya qiyas. Alhamdulillah sudah cukup terpahami yang seperti itu dari Quran dan Sunnah, maka tidak perlu dibahas rinci tentang qiyas. Tadabbur kitabillah ma'al awdha'il bashariyah, dengan mempelajari kitabullah Al-Qur'an dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, bihidayatin wa nur, dengan petunjuk dan dengan cahaya, yubayyin syai'an, akan menerangkan sedikit dari rahasia-rahasia Allah yang hakimah, yang sangat hikmah. Artinya barakallahu fikum, cukup kalau kita mempelajari kitabullah Al-Quran tentang ilmu waris ini dan apa yang terjadi di masyarakat, kita akan tahu kalau memang ilmu waris ini sangat-sangat tepat, sangat-sangat adil dan sangat banyak memiliki hikmah-hikmah. Walhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.